Satu tebang ada makan hati dan si Stefani. So this is Emba si. Putra. Thank you. Jaran ke Pak Kajeng Mami yang di depan, terima kasih ya. Putra BM Lord Ngani Bolong Tim juga terima kasih. Andong Tim Putra NPL juga terima kasih. Mama Suawan. Sudah dikasih bersama Nancy.